إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Sahabat yang mulia yang bernama An-Nawas ibn Syam'an radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-birru husnul huluk wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayyat taliya alaihin nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru, kebaikan itu terwujud pada akhlak yang baik, akhlak yang karimah. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang membuat jiwa kita ragu dan kita enggak suka apabila manusia melihat perbuatan kita." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ini tentang al-birru wal ismu, terkait dengan kebaikan dan dosa. Kebaikan itu barakallahu fikum adalah terwujud dari akhlakul karimah. Semua kebaikan ada pada akhlakul karimah. Dan yang namanya dosa adalah sesuatu yang bisa membuat jiwa kita, hati kita ragu, membuat hati kita bimbang, dan kita enggak suka ketika ada orang lain melihat perbuatan kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama terkait dengan makna al-birr. Para ulama kita menjelaskan al-birru adalah ismun jami'un li kulli anwa'il birri syar'iyatan kanat au urfiyatan. Kata para ulama kita bahwasannya yang namanya al-birru itu adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu kebaikan, baik secara syariat maupun secara adat istiadat setempat yang tidak melanggar syariat. Barakallahikum. Maka semua kebaikan-kebaikan yang disebutkan dalam syariat Islam dan kebaikan-kebaikan yang dianggap di tengah-tengah masyarakat kita yang tidak melanggar syariat, semuanya adalah al-birr. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menghususkan al-birr itu terwujud pada akhlakul karimah. Barakallahikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang kedua terkait dengan akhlakul karimah. Al-akhlak dijelaskan oleh para ulama barakallahikum ada dua. Yang pertama adalah al-akhlak ma'allah, yang kedua adalah al-akhlak ma'al makhluk. Ini adalah pembagian akhlak barakallahu fikum ditinjau pada pihak yang kita bermuamalah dengannya. Yang pertama, akhlak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala terwujud dengan tiga cara. Yang pertama adalah imtisalul awamir. Yang pertama adalah mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Barakallahikum. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala ini barakallahikum terwujud dalam rukun Islam yang 5 dan rukun iman yang 6. Dan semua syariat yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan perintah yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an atau perintah yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam As-Sunnah, semuanya adalah perintah. Barakallahikum. Baik, dari membaca dua kalimat syahadat. Ya, ini merupakan perintah bagi seorang yang ingin masuk Islam di kalangan non-muslim. Maka bisa kita simpulkan barakallahikum, seorang yang beriman dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka adalah orang-orang yang berakhlak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir yang tidak mau masuk Islam, yang tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, maka bisa dipastikan mereka tidak memiliki akhlakul karimah. Akhlak mereka jelek, akhlak mereka rusak barakallahikum. Demikian pula seorang hamba yang melaksanakan sholat, sholat 5 waktu, apalagi disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah, mereka berakhlak, beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mau sholat, maka dia tidak berakhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang sholatnya bolong-bolong atau mungkin mengakhirkan sholat, itu kurang dalam akhlakul karimahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula barakallahu fikum yang menunaikan zakat, yang berpuasa di bulan suci Ramadan, yang berhaji, mereka semua adalah orang-orang yang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaliknya yang tidak mau membayar zakat, tidak mau berhaji atau berpuasa di bulan suci Ramadan, mereka tidak berakhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Demikian pula terwujud dengan rukun iman yang 6, iman kepada Allah, kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, iman kepada para rasul, hari kiamat dan keputusan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua yang beriman dengan itu semua, dengan keimanan yang sahih, maka dia dianggap telah berakhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak beriman dengan itu semua atau kurang di dalam imannya, maka dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, hal yang dianggap berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ijtinabun nawahi. Meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Larangan-larangan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan semua larangan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam As-Sunnah. Ya, semuanya itu merupakan bentuk akhlakul karimah. Siapa saja yang mau meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka dia berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, yang menerjang larangan, baik melaksanakan keharaman, kemaksiatan, kebid'ahan dan yang lainnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, berarti dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah ar-ridha biqada'illahi wa qadarihi. Ridha terhadap keputusan dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Poin inilah barakallahikum adalah poin yang banyak umat manusia terjatuh padanya. Barakallahikum. Yang namanya ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar terhadap semua takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang kita merasakan jelek, barakallahu fikum. Kita bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kematian, berkurangnya harta dan yang lainnya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang yang mungkin ditakdirkan enak, ya, kaya raya, kemudian sehat wal afiat, terhindar dari berbagai macam penyakit dan musibah, barakallahu fikum. Tetapi kebanyakan umat manusia, barakallahu fikum, terjatuh tidak sabar ketika di awal mendapatkan musibah. Sebagaimana Nabi alaihi wasallam menyatakan, innamas sabaru inda sidmatil ula. Yang namanya sabar itu di kali pertama kita mendapatkan ujian, kita bersabar, barakallahu fikum. Pada suatu hari Nabi alaihi wasallam pernah mendapati seorang wanita yang menangis di sisi kuburan anaknya yang baru meninggal. Maka ketika Nabi alaihi wasallam lewat dan mengingatkan wanita tadi, isbiri wahtasibi, bersabarlah, meminta pahala kepada Allah. Maka tanpa menoleh wanita tadi mengatakan, ya, engkau enggak tahu apa yang aku rasakan. Yakni menunjukkan tidak ada kesabarannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berlalu begitu saja. Ketika wanita tadi tahu bahwasanya itu adalah Rasul alaihi salatu wasallam, maka dia bergegas datang kepada Rasul dan menyatakan, "Wahai Rasulullah, saya bersabar." Maka Nabi sallallahu wasallam menyatakan, "Innamas sabaru inda sidmatil ula." Yang namanya sabar ketika pertama kali kita mendapatkan musibah, itu kita bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang kedua adalah berakhlak kepada sesama manusia, barakallahu fikum. Dan sisi kedua inilah kebanyakan umat manusia, kebanyakan masyarakat kaum muslimin salah di dalam memahami masalah akhlak. Mereka membatasi akhlak itu ketika bermuamalah dengan sesama manusia, baik kepada orang tuanya masya Allah baik, sopan, kepada kakak adiknya masya Allah baik, lembut, kepada tetangganya masya Allah menyapa, sering memberikan hadiah, sering menyantuni dan seterusnya. Sebagian masyarakat hanya berpandangan yang namanya akhlakul karimah terbatas dengan masalah itu. Tetapi dalam masalah agama dia nol. Dia primitif, barakallahu fikum. Dia juga enggak sholat, enggak puasa, barakallahu fikum. Maka pada hakikatnya, barakallahu fikum, manusia seperti ini, seorang seperti ini, dia tidak berakhlak. Yang namanya akhlak pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang menciptakan dia, Zat yang memberikan dia rezeki, Zat yang memberikan segalanya kepada dia. Kemudian dia mewujudkan rasa syukurnya dengan berakhlak bersama dengan sesama manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama kita menjelaskan akhlak dan adab antar sesama manusia juga ada tiga. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, juga Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahumullahu jami'an. Beliau berdua menjelaskan akhlak itu adalah badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajhi. Yang pertama adalah badlun nada. Badlun nada itu adalah ayyu'tiyal manfa'ata lil ghair. Kita berusaha untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain semampu kita, sekuat tenaga kita. Apapun kemanfaatan yang kita miliki, berikan kepada orang lain. Kemanfaatan itu, barakallahu fikum, bisa dengan kelebihan harta yang kita miliki, kita santun, kita berikan kepada tetangga kita, kepada orang fakir miskin, kaum duafa, ia memerlukan saluran bantuan tangan kita, kita berikan, barakallahu fikum. Baik berupa uang, atau mungkin berupa nasi bungkus, atau berupa yang lainnya. Semua kemanfaatan yang kita bisa berikan kepada mereka dari kelebihan harta yang Allah berikan kepada kita, ini termasuk akhlakul karimah. Barakallahikum. Atau kemanfaatan berupa dengan posisi jabatan yang kita miliki. Ya, kita memiliki jabatan, kedudukan mungkin di tengah-tengah pemerintah kita. Ya, kita menjabat sebagai ketua RT atau ketua RW atau yang lainnya. Atau dalam sebuah perusahaan kita memiliki kedudukan, atau di sebuah ma'had atau yang lainnya. Ya, ketika ada orang yang butuh untuk kita bantu, ya, melaksanakan prosedur yang ada, ya, entah membuat KTP, membuat SIM, kita bantu dengan kedudukan yang kita miliki, kita permudah. Barakallahikum. Maka ini merupakan akhlakul karimah. Kita membantu orang lain, memberikan kemanfaatan kepada orang lain dengan kedudukan yang kita miliki, atau memberikan manfaat berupa dengan ilmu, nasihat, wajangan kita sampaikan kepada saudara kita. Ya, ada saudara kita yang ingin belajar, pemula, kita ajarkan semampu kita, sebisa kita. Ketika ada seorang saudara kita terjatuh pada kesalahan, kita nasihati, kita tegur dengan baik. Ya, kita memiliki andil memberikan manfaat kepada saudara kita tadi dengan ilmu, nasihat yang kita miliki. Atau bisa memberikan nasihat kepada orang lain dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan saudara kita. Dan ini termasuk shidqul uhuwah. Jujurnya uhuwah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika kita, ya, dengan hati tulus kita mampu dan rela untuk mendoakan kebaikan untuk saudara kita. Ya Allah, semoga Pak Fulan, ya, saudara saya seiman, semoga dagangannya laris, semoga dimudahkan urusannya, dan seterusnya. Ini kemanfaatan berupa dengan doa yang kita berikan kepada saudara kita. Barakallahikum. Dan kemanfaatan-kemanfaatan yang lainnya, barakallahikum, bisa kita berikan kepada saudara kita. Kemudian yang kedua adalah kaful ada, menahan diri untuk tidak memberikan kejelekan-kejelekan kepada saudara kita. Barakallahikum. Menahan diri dengan lisannya, menahan diri dengan perbuatannya, barakallahikum. Yakni kita tidak berbicara dengan bicara yang jelek, dengan pembicaraan yang kasar, menyakiti saudara kita. Barakallahikum. Ketika kita berucap, bertutur kata yang baik. Ini akhlakul karimah. Menahan diri untuk tidak berbicara yang jelek kepada saudara kita. Ya. Ini merupakan akhlakul karimah. Barakallahikum. Baik. Demikian pula tidak memberikan kejelekan kepada kedua orang tua apalagi. Ya. Sehingga tidak dianggap sebagai anak yang durhaka. Atau tidak menyakiti tetangga. Ini yang paling banyak. Ya, mungkin kita enggak sadar, barakallahikum, lewat di depan tetangga kita. Baik, ternyata tetangga kita rasa terganggu atau yang lainnya, barakallahikum. Al-muhim, barakallahikum, semua kejelekan-kejelekan, entah ucapan atau perbuatan, kita tahan. Jangan diberikan, jangan dikasihkan kepada orang lain. Ya, ini termasuk akhlakul karimah. Kemudian yang ketiga, kata beliau rahimahullah ta'ala, adalah talaqatul wajhi. Talaqatul wajhi ini adalah bermuka manis, ya, bermuka, berseri-seri ketika berjumpa dengan saudara kita. Ini menunjukkan antara kita dan saudara kita tadi, ya, tidak ada problem, tidak ada masalah. Menunjukkan jujurnya uhwah kita kepada saudara tadi. Ketika kita berjumpa, kita ucapkan salam, assalamualaikum. Ya, kita tegur sapa. Ya, kita menampakkan ekspresi wajah yang berseri-seri, yang suka, ya, yang senang kepada saudara kita. Itu semuanya, barakallahu fikum, adalah akhlakul karimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tahqiranna ahadun minkum ma'rufan walau antalqa ahaka biwajhin talib. Ya, jangan sekali-kali salah seorang di kalangan kalian meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Walaupun hanya saja engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, menampakkan kesenangan di hadapan saudaramu, apalagi sampai menyapa dengan salam, menanyakan bagaimana kabarnya, bagaimana mendoakan kebaikan bagi saudara tadi, barakallahu. Ini merupakan akhlakul karimah. Barakallahu fikum. Wallahu alam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa berakhlak dengan akhlakul karimah semampu kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.